Kamu ingat gak dulu, waktu kita masih barengan? Kamu tuh selalu sibuk banget. Gak pernah ada waktu buat aku. Andai waktu bisa dibeli, boleh gak aku beli waktu kamu satu hari aja? Aku bukan jodohnya. Terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku. Kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang. Kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia. Besok aku mau nikah. Aku harap kamu datang ya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayang. Seperti ku menyayanginya, kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Dan aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku. seperti ku menyayanginya. Dan kan ku ikhlaskan dia, terpantas ku bersanding untuknya. Dan kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Dan kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Kalau gue tuh banyak, kita pacar gimana coba? Iya juga ya. Ya kan? Hei, nama kamu siapa? Shanum. Shanum? Mama kamu mana? Lagi sama siapa ini? Lagi sama siapa? Bang dulu. Ya om. Dadah Shanum. Dadah om ya. Dadah. Yuk, cuman ya. Mana aja. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayangi.